Selamat sore Bu Eni. Sore Ibu. Silakan. Bu, tentang SKB ya Bu ya. Sebenarnya kesian juga sih Bu ya, orang kan mau kepercayaan itu kan masing-masing Bu, keyakinan itu ya Bu ya. Harusnya nggak boleh ditekan gitu loh. Toh yang masuk neraka juga kalau misalkan itu dia sendiri gitu tanggung jawabnya sama Tuhan gitu, bukannya dia harus orang masuk itu dengan cara kekerasan gitu seperti FPI itu dari zaman dulunya kan udah keras sekali gitu Bu ya. Bikin orang resah gitu loh Bu. Saya sih setuju aja gitu kalau FPI itu dibubarin, terus pemerintah itu jangan takut sama FPI gitu loh. Apa sih FPI itu Bu, orang-orang kriminal begitu dipelihara, negara bisa hancur lama-lama seperti kayak orang model kayak gitu gitu Bu. Makasih Bu. Terima kasih Bu Eni. Pak Udin, selamat sore. Selamat sore. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mbak, apa itu? Pak SBY itu kayaknya jadi wayang ini Amerika kayaknya ya. Jadi wayang Amerika. Soalnya itu kayaknya berwisnah gitu kasihannya benar-benar. Ketika itu keluar, akhirnya perpecahan di Indonesia ada gitu. Makanya Amerika itu udah bertepuk tangan dia itu asik gitu. Ya, sudahnya kan. Terima kasih Pak Udin. Pak Sudibyo, selamat sore. Selamat sore Bu. Ya. Begini Bu, menurut kami ya, kalau memang umat Islam menolak Pak SBY beserta Menteri Agama dan para ulama harus menerima kenyataan bahwa aliran itu dilarang begitu, sehingga masyarakat itu puas gitu. Seperti dulu Mbak Suro, ada juga aliran yang dari Kristen itu yang di Senen itu malaikat maut atau apa itu, di akhirnya di bubarkan dan tidak boleh beroperasi lagi serta diluruskan gitu. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Sudibyo. Pak Rudi, selamat sore. Selamat sore. Ya, silakan Pak Rudi. Saya kira kalau misalnya tidak mengganggu ketertiban umum ya, saya rasa nggak ini ya, nggak. Ya soal SKB sih memang SBY kurang tegas. Saya lebih setuju tuh zaman Pak Harto ya lebih keras. Nah mengenai SKB ini juga saya mau ini, kalau emang nggak mengganggu ketertiban umum harusnya nggak apa-apa Bu. Sedangkan FPI sendiri tuh suka ke diskotik minta duit. Itu kan kenyataan banget, tapi masih dipiara gitu. Ya, Pak Rudi, terima kasih. Pak Ilham, selamat sore. Selamat sore, Pak. Silakan. Saya punya usul, Pak. Kayaknya FPI ini kan udah mulai, gimana ya? Udah mulai menggantikan posisi ya Polri. Ini Polri aja yang dibubarkan aja. Yang FPI yang menggantikan tugas saya Polri gitu loh. Lalu udah mulai anarkis, mau minta bubar agama yang lain kan... Nah, itu kan agama udah dari dulu juga udah ada gitu loh. Kenapa dari dulu aja? Iya. Terima gitu kasih. Aja, Pak Ilham. Pak Ahmad, selamat sore. Iya, selamat silakan. Sore. Pada hemat saya, ini harus dijernihkan. Jangan sampai punya interpretasi yang salah menyangkut Ahmadiyah di dalam agama Islam. Itu bukan masalah kebebasan beragama, kebebasan berkeyakinan. Tetapi jelas-jelas sekali dia melakukan penodaan. Anda sudah tahu berkali-kali sudah disampaikan di masyarakat bahwa kalau mereka itu ingin menganut atau mendirikan agama lain silahkan, tapi tidak penodaan. Ini harus jelas, jangan dikabur-kaburkan terus-menerus sehingga masyarakat nanti menjadi tidak jelas. Tolong itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad.